Halaqah yang keempat, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa ayya ja'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah SWT menjadikan engkau, wahai pembaca, wahai pendengar, mubarakan, menjadi orang yang berbarakah dimanapun engkau berada. Dan ini juga doa yang sangat agung. Beliau mendoakan untuk kita supaya kita menjadi orang yang berbarakah. Artinya berbarakah adalah banyak kebaikan, bisa memberikan manfaat, memiliki banyak kebaikan, dan kebaikan tersebut langgeng dan terus-menerus bersama kita. Dan orang yang berbarakah, maka ini adalah orang yang banyak kebaikannya, memberikan kebaikan tersebut kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ketika dia memiliki ilmu dan dia adalah orang yang berbarakah, bermanfaat ilmu yang dia miliki baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ketika Allah SWT memberikan keluasan di dalam masalah rezeki, bermanfaat rezeki tersebut untuk dirinya dan juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Apabila dia seorang penguasa, seorang pejabat, bermanfaat kekuasaannya, jabatannya untuk dirinya dan juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Dia memiliki kebaikan yang banyak dan kebaikan tersebut adalah kebaikan yang langgeng. Beliau mengatakan, wa ayya ja'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah SWT menjadikan engkau berbarakah dimanapun engkau berada. Baik di dalam rumah, ketika keluar rumah, baik ketika bersama keluarga maupun bersama orang lain, baik bersama bawahannya maupun dengan teman-temannya, menjadikan seseorang menjadi orang yang berbarakah. Tidak ada orang yang duduk dengannya atau dekat dengannya kecuali dia mengambil faedah dari dirinya. Wa ayya ja'alaka mubarakan aynama kunta. Kemudian beliau mengatakan, wa ayya ja'alaka mimman idza utiya syakar. Dan semoga Allah SWT menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi maka dia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabar. Dan apabila diberikan ujian menjadi orang yang bersabar. Wa idza adznaba istighfara. Dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar. Fa inna haula'i ats-tsalats unwanu sa'adah. Karena sesungguhnya tiga perkara ini adalah termasuk tanda-tanda kebahagiaan. Ini adalah doa yang lain yang beliau panjatkan kepada Allah untuk kita. Beliau berdoa supaya kita termasuk orang yang apabila diberi bersyukur kepada Allah SWT. Diberikan kenikmatan, diberikan karunia, sekecil apapun kenikmatan tersebut. Beliau berdoa kepada Allah supaya kita termasuk orang yang bersyukur apabila diberikan oleh Allah SWT. Dan beliau berdoa supaya apabila kita terkena musibah, maka kita termasuk orang yang bersabar. Dan apabila kita berdosa atau melakukan maksiat kepada Allah, melakukan dosa, maka kita termasuk orang-orang yang beristighfar kepada Allah SWT. Beliau menyebutkan tiga perkara. Dan tidak terlepas keadaan kita dari salah satu di antara tiga perkara ini. Seorang manusia di dalam kehidupannya terkadang mendapatkan kenikmatan. Maka kewajiban dia saat itu adalah bersyukur kepada Allah SWT. Seorang yang tidak bersyukur, maka cepat atau lambat Allah SWT akan mengambil kenikmatan tersebut. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menambah kenikmatan di atas kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, mengakui bahwasanya kenikmatan ini dari Allah, bersyukur dengan lisannya, menggunakan kenikmatan ini di dalam perkara yang diridhai oleh Allah SWT, maka Allah menjanjikan akan menambah kenikmatan tersebut. Ditambah kenikmatan di atas kenikmatan. Wala in kafartum, dan apabila engkau kufur kepada Allah, mendapatkan kenikmatan, akan tetapi mengingkari bahwasanya itu dari Allah SWT. Menganggap bahwasanya kenikmatan itu berasal dari dirinya, dari ilmu yang dia miliki, dari usaha yang dia kerjakan. Lupa bahwasanya Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tersebut dan memudahkan dia untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Wala in kafartum, apabila engkau kufur kepada Allah SWT, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah SWT adalah azab yang sangat pedih. Ini adalah akibat dari orang yang kufur kepada Allah SWT. Seorang ketika diberikan oleh Allah SWT kenikmatan, maka kewajiban dia adalah bersyukur kepada Allah SWT. Dan apabila mendapatkan musibah, maka hendaklah dia bersabar kepada Allah SWT. Seseorang tidak lepas di dalam kehidupannya, terkadang mendapatkan kenikmatan, dan terkadang dia mendapatkan musibah. Maka kewajiban dia ketika mendapatkan musibah adalah bersabar. Beriman bahwasanya ini semua adalah takdir dari Allah SWT. Sudah ditulis oleh Allah SWT. Bahkan sudah sejak lama 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi telah diciptakan oleh Allah SWT dalam waktu yang sudah cukup lama. Dan ditulisnya takdir sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Telah ditulis oleh Allah SWT kenikmatan yang akan diterima oleh seseorang, umurnya, rezekinya, termasuk diantaranya adalah musibah. Dan tidak mungkin apa yang sudah ditulis oleh Allah SWT luput dari seseorang. Oleh karena itu seseorang ketika ditimpa musibah, baik di dalam dirinya, hartanya, keluarganya, ataupun yang lain, maka hendaklah dia ingat dan beriman bahwasanya ini semua sudah ditulis oleh Allah SWT dan harus terjadi. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan takdir, dan mengetahui bahwasanya ini adalah termasuk takdir Allah SWT, ketika terjadi musibah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah. Memberikan hidayah kepada hatinya. Memberikan ketenangan di dalam menghadapi musibah tersebut, bagaimanapun besar musibah tersebut. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada hatinya. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.